Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Surau TV, Niaga TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang terakhir yang kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu hadis nomor 24, yaitu hadis yang berbunyi wa an abi ayyuba radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka berdua saling bertemu dan saling berpaling antara satu dengan yang lainnya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dari 2 orang yang saling mendiamkan ini, yang paling baik adalah yang mau untuk mengawali mengucapkan salam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sudah kita jabarkan pada 3 pertemuan sebelumnya. Pertemuan yang pertama kita bahas tentang biografi dari sahabat Rasul SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pertemuan kedua dan ketiga kita membahas tentang 2 jenis hajar. 2 jenis hajar. Apa hajar? Mendiamkan. Jadi mendiamkan orang lain itu ada 2 jenis. Yang pertama, mendiamkan karena kepentingan duniawi, karena kepentingan pribadi. Yang kedua, mendiamkan orang lain karena kepentingan agama. Orang yang didiamkan ini didiamkan karena dia melanggar aturan agama. Ini jenis yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama, mendiamkan karena kepentingan pribadi. Menyakiti kita, pribadi kita, menghina kita. Maka kita diamkan. Ada dua jenis hajar atau mendiamkan orang lain. Dan ini sudah kita bahas pada dua pertemuan yang terakhir. Perbedaannya masih ingat? Antara jenis yang kedua dengan yang ke jenis yang pertama dengan yang kedua, apa bedanya? Bagus. Kalau yang pertama kepentingan duniawi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau untuk kepentingan agama, maka boleh lebih dari 3 hari. Dan sudah kita bawakan dalilnya, antara lain kisahnya Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabatnya ketika dihajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabat semuanya, gara-gara mereka bertiga tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Inilah pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita akan menyelesaikan kajian kita tentang hadis ini, yaitu hadis nomor 24. Kita akan bahas potongan terakhir dari hadis ini, yaitu sabda Nabi SAW, wa khairuhu man ladzi yabda'u bisalam. Antara dua orang yang saling mendiamkan ini, siapakah yang terbaik antara kedua orang ini? Adalah yang mau mengucapkan salam duluan. Alias, malam hari ini kita akan bahas bagaimana teknis mengakhiri hajar. Apa? Teknis mengakhiri hajar. Kalau ada dua orang diam-diaman, entah itu karena masalah pribadi atau masalah agama, bagaimana mengakhiri saling mendiamkan ini? Teknisnya kayak apa? Dianggap sudah selesai masalah ini. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau kita lihat hadis yang tadi kita dengarkan, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dua orang yang saling mendiamkan ini, yang terbaik antara keduanya adalah yang mau salam duluan. Berarti teknis mengakhirinya adalah dengan apa? Salam. Si A sama si B. Karena sama-sama tersinggung, akhirnya si A mendiamkan si B mendiamkan si A. Dan Nabi SAW kasih batas maksimal, kalau kepentingannya duniawi, maksimal berapa? 3 hari 3 malam. Ternyata kejadiannya ini hari Senin. Hari apa? Senin. Dia hitung tuh, Senin, Selasa, Rebo. Sudah berapa? 3 hari. Wah, ini besok ini sudah akan masuk hari keempat. Ini kalau terus-terusan kayak gini, bisa-bisa nanti amal soleh saya tidak diangkat. Maka si A berpikir, bagaimana caranya supaya besok Kamis, kan dispensasinya sudah selesai di hari apa? Rabu. Hari yang keempat dispensasinya sudah habis, sudah gak boleh lagi saling mendiamkan. Maka besok saya harus mengakhiri aksi pendiaman ini dengan cara mengucapkan salam. Siapa yang mengucapkan salam? Si A atau si B? Si A atau si B? Yang paling duluan itulah yang paling baik, yang paling soleh. Siapa yang mau duluan menjawab salam, maaf, siapa yang mau duluan mengucapkan salam, itulah yang terbaik di antara dua orang tersebut. Maka seandainya si A yang kemudian mengucapkan salam sama si B, hari Kamis ketemu, assalamualaikum. Maka antara si A dengan si B, mana yang lebih soleh? Si A atau si B? Si A. Karena dia yang mau mengucapkan salam duluan. Berarti hari Kamis, amal dia akan terangkat. Seandainya dia gak mau mengucapkan salam, maka amal dia akan tertahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Si A sama si B. Si A duluan pengin amalannya diangkat oleh Allah, pengin mendapatkan ampunan, maka dia ucapkan salam sama si B. Assalamualaikum. Padahal kemarin ketemu. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ini menghadap ke kanan, yang ini menghadap ke kiri. Duh, malah ketemu ya. Ya enggak, ini ke sana, ini ke sana. Enggak ketemu. Ya. Enggak mau saling toleh menoleh. Si A ingin mengakhiri hal tersebut, maka diucapkan salam, assalamualaikum. Begitu dia mengucapkan salam, maka selesailah kejadian saling mendiamkan ini. Dan si A akan diangkat amal solehnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan si B? Bagaimana dengan si B? Apakah si B juga akan diangkat lagi amal solehnya atau tidak? Bagus. Kalau si B mau jawab salam. Kalau seandainya si A mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian si B juga menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saat itu si A dan si B, dua-duanya amal solehnya akan diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau si B gak mau jawab gimana? Berarti yang diangkat amal solehnya cuma si A tok, sedangkan si B ditahan. Ustaz, kalau misalnya cuma mengucapkan salam, tapi habis salam gak ngobrol, apakah sudah cukup? Cukup atau belum? Cukup atau belum? Belum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bis ya, rampung ya. Cukup atau tidak? Enggak. Atau salamnya, salam-salam, tapi sambil semerut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup seperti itu? Teknis mengakhiri hajar, ada perbedaan pendapat di antara para ulama di situ. Pendapat yang pertama, yang tadi kita dengar, cukup dengan mengucapkan salam. Sudah berakhir. Walaupun setelah itu tidak ngobrol. Yang penting sudah salam, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang kita dengar tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, nomor 24 dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, Nabi SAW cuma mengatakan, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik yang mau mengucapkan salam. Berarti salam sudah cukup. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan itu adalah pendapat pertama, adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua mengatakan, gak cukup salam. Harus kembali hubungannya seperti semula. Harus kembali seperti semula. Berarti, kalau sebelum cekcok, biasa salam, biasa senyum, biasa ngobrol, biasa apa lagi? Ngopi bareng, biasa apa lagi? Biasa WA-an, biasa chattingan. Maka harus kembali seperti semula. Tidak cukup hanya sekedar salam saja. Pendapat yang kedua ini, ulama'nya berdalil dengan hadis riwayat Muslim yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wasnain. Amal saleh Bani Adam itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dhalikal yaum likulli mri'in la yushriku billahi syai'an. Pada dua hari tersebut, hari apa tadi? Senin dan Kamis, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa semua hamba. Yang penting tidak berbuat syirik. Yang penting tidak berbuat syirik. Jadi hari Senin, hari Kamis, amal kita diangkat oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilaporkan kepada Allah azza wa jal. Kemudian Allah akan ampuni dosanya orang-orang hamba-hambanya yang beriman selama dia tidak melakukan perbuatan syirik. Kecuali, hati-hati nih, yang amalannya tidak diangkat, yang dosanya tidak diampuni. Siapa dia? Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Tukaran. Saling mendiamkan. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, urku hadaini hatta yastaliha. Undurkan ampunan buat dua orang ini sampai kedua orang ini mau saling baik-baikan. Perhatikan, mau saling baik-baikan. Bukan hanya sekedar apa? Salam. Hatta yastaliha, kedua-duanya mau saling berbaikan. Kalau sekedar salam, tapi salamnya sambil apa tadi? Sambil cemberut, berarti sudah berbaik-baikan atau belum? Belum. Disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus saling berbaik-baikan. Berarti kalau cuma salam dan salamnya tadi sambil apa tadi? Sambil cemberut. Gak cuma cemberut mulutnya, matanya juga melotot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berarti sudah berbaik-baikan atau belum? Belum. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan hajar itu tidak gugur kecuali seandainya kembali hubungannya seperti semula. Dalilnya sudah saya sampaikan. Pendapat yang ketiga. Berarti sudah berapa pendapat ini? Dua. Yang pertama cukup dengan salam. Pendapat yang kedua mengatakan harus seperti semula hubungannya. Akrabnya seperti semula. Pendapat yang ketiga mengatakan dibedakan antara yang punya hubungan kerabat dengan yang tidak punya hubungan kerabat. Cekcoknya dengan siapa? Kalau cekcoknya dengan yang punya hubungan kerabat, contohnya punya hubungan kerabat dengan siapa? Kakak, dengan adik, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan ayah, dengan ibu. Kalau seandainya cekcok itu terjadi dengan orang yang punya hubungan kerabat, maka syarat supaya amal soleh diangkat harus hubungannya kembali seperti semula. Tidak cukup hanya dengan salam. Jadi kalau ada ayah mengatakan kepada anaknya, pergi kamu, kamu sudah tidak saya anggap sebagai anak. Ada atau tidak kasus seperti itu? Ada. Dan kadang-kadang itu terjadi karena masalah pribadi. Bukan karena masalah agama. Bukan karena anak ini gak mau sholat. Bukan karena anak ini gak mau ngeluarin zakat. Rata-rata karena masalah pribadi. Ya. Karena nikah dengan seseorang yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh orang tua. Orang tuanya ini misalnya dari kalangan manusia yang berdarah biru. Darahnya apa? Biru. Ternyata anaknya ini kok mencari calon yang berdarah merah. Sudah diomongin sama bapaknya, enggak nurut anaknya, enggak. Walaupun calon saya ini berdarah merah pak, tapi rajin ke masjid. Masya Allah. Biasa hadir di jensut. Enggak peduli, pokoknya kita ini ningrat. Ningrat ya harus dengan ningrat. Enggak pak, saya pengen nikah sama dia. Kalau kamu tetap nikah sama dia, jangan anggap aku bapakmu. Pergi. Ya. 3 hari atau lebih. Seumur hidup. Nah, sudah. The end. Seandainya anak ini sudah minta maaf kepada ayahnya, tapi ayah itu tidak mau memaafkan anaknya, maka dalam kasus itu yang dikhawatirkan amal solehnya tidak diangkat kepada Allah adalah si ayah. Dan kalau si ayah ingin memaafkan anaknya, maka harus hubungannya kembali seperti semula. Pendapat yang ketiga membedakan antara yang punya hubungan kerabat dengan yang tidak. Kalau punya hubungan kerabat, maka cekcok tersebut harus diakhiri dan hubungannya harus kembali seperti semula. Kalau dulu senyum, senyum. Dulu ngobrol, ngobrol. Dulu sering makan bareng, makan bareng. Nah terus bagaimana kalau misalnya cekcoknya dengan orang yang tidak punya hubungan kerabat? Nah kata pendapat ketiga ini, kalau cekcoknya sama orang yang tidak punya hubungan kerabat, maka cukup diakhiri dengan salam. Cukup diakhiri dengan salam. Gimana dari 3 pendapat ini kira-kira yang paling kuat yang mana? Yang pertama, boleh penake ya. Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berusaha menggabungkan 3 pendapat itu. Dalam kitab beliau Fathul Bari. Kata beliau, ada level minimal. Ada level maksimal. Ada level apa? Minimal, ada level maksimal. Level minimal adalah dengan mengucapkan salam. Level maksimal harus kembali seperti semula. Jadi kalau ada orang sudah mengucapkan salam, berarti dia sudah dianggap mengakhiri hajar tersebut. Tapi levelnya level apa? Minimal. Ya mendinglah daripada ora. Mendingan. Dan level maksimal kembali seperti semula. Cuman kata beliau, untuk level maksimal ini diberlakukan kepada kerabat. Jadi kalau kita punya hubungan kerabat, kita cekcok sama orang yang punya hubungan kerabat, kakak kita, adik kita, ayah kita, ibu kita, gak cukup sekedar kita mengucapkan salam. Karena kita harus menjaga hubungan silaturahim. Dan menjaga hubungan silaturahim, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada yang levelnya wajib. Ya, terutama kepada ayah, kepada siapa? Ibu, kepada anak, kepada istri, kepada suami. Ya. Inilah pendapat yang insya Allah lebih kuat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan anehnya, banyak orang yang lebih milih amal solehnya enggak diangkat. Rela dosanya tidak diampuni. Karena perasaan apa? Gengsi. Ada manusia seperti itu? Banyak. Ketika sudah 3 hari, besok hari keempat. Bahkan bukan hari keempat saja. Kadang-kadang tahun keempat. Bukan hari keempat, sudah tahun. Dia itu mau mengakhiri cekcok ini rasanya berat sekali. Setan berusaha untuk membisikkan kepada dia. Sorry yo. Sing salah si sapa? Nyong tuh lebih tua. Saya ini lebih tua dari dia. Ya. Saya kan bosnya, saya kan majikannya, saya kan pejabat, saya kan orang kaya, saya kan. Itu semuanya bisikan dari syaitan. Ya dialah yang mengucapkan salam, bong saya lebih tua kok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wah pakai dalil. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, liyusallim as-saghiru 'alal kabir. Yang muda mengucapkan salam duluan kepada yang tua. Hadisnya ada toh? Gimana? Punya dalil enggak? Kita tanyakan sama dia. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah yang muda salam duluan kepada yang tua. Oke. Sekarang kalau ada orang yang tua salam duluan kepada yang muda, berdosakah? Berdosa atau tidak? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang kita pelajari, hadis nomor 24 tadi, wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Antara dua orang ini yang paling soleh adalah yang mau salam duluan. Nabi SAW tidak membeda-bedakan apakah yang salam duluan itu umurnya lebih tua atau lebih muda. Apakah status sosialnya lebih tinggi atau lebih rendah. Apakah hartanya lebih banyak atau lebih sedikit. Tidak bedakan. Nabi SAW langsung mengatakan, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Antara dua orang yang cekcok ini, yang paling soleh, yang paling afdal, yang paling mulia adalah yang mau salam duluan. Kenapa enggak mau menjadi manusia yang mulia? Lagi-lagi karena bisikan syaitan. Perasaan gengsi. Apa sih alasannya? Biasanya orang-orang yang enggak mau salam duluan, yang enggak mau maaf duluan, biasanya dia merasa, wah kalau saya minta maaf duluan, kalau saya salam duluan, nanti harga diri saya akan turun. Nanti harga diri saya akan jatuh berserakan di mana-mana. Tercecer-cecer. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Justru sebaliknya, Orang yang mau minta maaf duluan, orang yang mau salam duluan, orang yang mau menyapa duluan, justru harga dirinya lebih terhormat di masyarakat dibandingkan orang yang gengsi untuk minta maaf. Dan realita membuktikan hal tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza." Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Setiap manusia, setiap orang yang gemar memaafkan, maka kemuliaannya akan semakin bertambah. Orang pikir kalau memaafkan harga dirinya akan jatuh. Anggapan itu dibantah oleh Nabi SAW. Justru semakin orang mau memaafkan, ada orang bersalah memaafkan, orang bersalah memaafkan, maka kemuliaannya akan semakin naik. Nabi SAW melanjutkan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Semakin seseorang tawadhu. Apa tawadhu? Rendah diri atau rendah hati? Tawadhu itu rendah diri atau rendah hati? Rendah hati. Semakin seseorang merendahkan hatinya, maka Allah akan semakin angkat tinggi derajatnya. Seperti pepatah, padi itu semakin menguning, semakin berisi, maka akan semakin merunduk. Dan semakin merunduk, berarti harganya semakin mahal. Berbeda dengan yang masih hijau dan tegak seperti ini. Harganya mahal atau murah? Gak ada yang mau beli. Mau diapain? Gak bisa. Mau direbus? Gak bisa. Mau dimasak? Gak bisa. Paling buat makanan sapi. Ya. Pepatah lain mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Dan itu terbukti jamaah yang kami hormati. Manusia-manusia yang tawadhu, maka akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Perhatikan. Antara Abu Lahab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Harum siapa? Harum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun, namanya Harum siapa? Nabi Musa alaihi salam. Antara Ibrahim alaihi salam dengan Namrud, lebih harum siapa namanya? Lebih harum Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim lebih harum namanya dibandingkan Namrud? Kenapa Musa lebih harum namanya dibandingkan Fir'aun? Kenapa Nabi kita Muhammad SAW namanya lebih harum dibandingkan Abu Lahab, dibandingkan Abu Jahal? Karena para Nabi tersebut adalah manusia-manusia yang tawadhu, yang merendahkan hati mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka namanya terus dikenang di dunia sebelum di akhirat. Itu baru balasan di dunia, belum balasan di akhirat. Di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang mau bertawadhu dan merendahkan diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga di hadapan para manusia. Maka jangan mau kita korbankan amal soleh kita cuma karena masalah gengsi saja. Kita ulangi, teknis mengakhiri hajar. Ada berapa pendapat ulama? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, cukup dengan salam. Pendapat yang kedua, harus kembali seperti semula. Berarti salam plus. Ya, ya salam, ya ngobrol, ya senyum, ya neraktir. Kalau sebelum cekcok gak pernah neraktir, gimana Ustaz? Ya kembali seperti semula. Ya, kembali seperti semula. Terus pendapat yang ketiga apa? Dibedakan antara yang punya hubungan kerabat dengan yang tidak punya hubungan kerabat. Kalau yang punya hubungan kerabat harus kembali seperti semula. Kalau yang tidak punya hubungan kerabat, maka cukup dengan salam. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah gabungan dari 3 pendapat ini, karena 3 pendapat ini berdasarkan punya dalil masing-masing, maka oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani digabungkan antara dalil-dalil mereka sehingga beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwa mengakhiri cekcok itu ada level minimal, ada level maksimal. Level minimal cukup dengan salam. Kalau pengen maksimal, maka harus kembali seperti semula. Dan khusus untuk kerabat, khusus untuk kerabat, maka kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, harus kembali seperti semula. Dan ini agak berat. Agak berat. Orang mengatakan kaca sudah apa? Sudah pecah. Atau orang mengatakan sudah terlanjur. Ini kan tisu masih halus. Ketika terjadi cekcok itu, tisu tersebut menjadi kusut. Ya. Ketika diuraikan tisu tadi, maka apa yang terjadi? Akan ada bekas-bekas kusut-kusutnya. Gimana Ustaz supaya kembali seperti semula? Disetrika Ustaz tetap. Maka apa yang dilakukan? Tisu ini sudah terlanjur kusut. Maka yang kita lakukan adalah kita buang. Kemudian kita ambil tisu baru yang masih mulus. Alias kita buka lembaran baru. Tolong Ustaz lebih diperjelas Ustaz. Kalau saya cekcok sama istri saya Ustaz, membuka lembaran barunya gimana Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai mana tadi? Membuka lembaran. Apakah artinya Ustaz, dari apa yang tadi disampaikan, kalau kita cekcok dengan istri kita dan sulit diperbaiki, kita harus membuka lembaran baru dengan membuang tisu yang sudah kusut tadi, artinya kita harus berpisah dan mencari pasangan baru? Jawabannya tidak. Jangan senang dulu. Tidak seperti itu konotasinya. Membuka lembaran baru artinya adalah melupakan masalah itu. Enggak usah diingat-ingat, sudah. Bahwa pasangan kita punya kesalahan kepada kita, ingat, kita pun juga punya kesalahan kepada pasangan kita. Bahkan mungkin kesalahan kita kepada pasangan kita dibandingkan kesalahan pasangan kita kepada kita, bisa jadi kesalahan kita malah lebih banyak atau lebih besar. Maka tidak bijak ketika pasangan kita berbuat salah, kita tidak maafkan. Kita ungkit-ungkit terus. Bukan merupakan sesuatu yang bijaksana kalau kita lakukan itu. Jadi melupakan atau membuka lembaran baru tidak selalu berkonotasi kita cerai. Ya. Tapi kalau memang suatu saat tidak mungkin lagi untuk bisa diperbaiki, maka Islam membolehkan adanya perceraian, namun perceraian yang sesuai dengan adab-adabnya. Bahkan ada satu surat khusus di dalam Al-Quran, judulnya adalah At-Talaq. Apa At-Talaq? Perceraian. Satu surat khusus dalam Al-Quran, judulnya apa? At-Talaq. Berarti perceraian itu dibahas sedetil-detilnya di dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam wassalam. Ini saya disuruh bagi hadiah. Hadiahnya cuma satu. Ya. Pertanyaan. Tadi kita sudah sampaikan berapa pendapat? 3 pendapat. Di akhir kita bawakan seorang ulama yang menggabungkan antara 3 pendapat tersebut. Siapa nama ulama itu? Bagus, silakan. Ada pertanyaan? Sudah habis hadiahnya. Ada pertanyaan? Ustaz, bagaimana memulai pembicaraan dengan tetangga tetapi tidak diawali dengan salam, tapi sudah saling ngobrol? Ya, kurang afdal. Kurang apa? Kurang afdal. Jadi afdalnya adalah salam duluan. Tapi kalau sudah hubungannya baik, besok kalau ketemu apa? Salam. Ya, supaya lebih sempurna lagi. Ya, jangan cuma ngobrol-ngobrol saja tanpa ada salam. Ya. Dan sudah bagus kembali seperti semula. Kemarin saya baca berita, ya. Tetangga cekcok dengan orang cekcok dengan tetangganya. Tetangganya ini jengkel. Apa yang dilakukan? Ditembok. Ya. Ditembok rapat sehingga tetangganya ini enggak bisa lewat. Ya, keterlaluan lah. Ya. Ya, dia menyebutkan alasan pengen memberi pelajaran, katanya. Loh, seandainya Anda pengen memberi pelajaran, apa harus dengan cara seperti itu? Andaikan kejadian itu menimpa dirimu, bagaimana perasaan? Ya. Ada sebagian orang, subhanallah, tanahnya dilewati oleh orang, itu gak terima. Tanahnya dilewati oleh orang, gak terima. Harusnya dia itu bersyukur kepada Allah. Tanahnya mau dilewati sama orang, mudah-mudahan dapat pahala. Kalau teori prinsip yang dia pegang, tanah saya gak boleh dilewati orang, kemudian orang lain mengatakan itu kepada Anda, apa yang akan terjadi? Mabur. Ya. Nah, sekarang selama ini Anda itu lewat di mana? Di atas tanahnya orang. Ya. Harusnya bersyukur, alhamdulillah saya dapat kesempatan, tanah saya bisa dilewati oleh orang. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal soleh. Ya. Yang akan dipetik pahalanya insyaAllah di hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.